Mudallis ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu mudallis apa? Saya bagi contoh. Mudallis ni perbuatan menyembunyikan nama. Dia dengar daripada satu orang, tapi dia sembunyikan nama orang tu, dia skip pergi ke guru kawan tu. Saya bagi contoh. Kita ada dalam satu majlis dengar hadis. Semua ni pakat dengar hadis belakang. Guru pun bacalah hadis. Oleh kerana kita ni penat sangat, terlalu banyak dengar hadis daripada guru-guru, sampai dekat kelas guru ni kita dah exhausted, tired, letih sangat. Mula-mula tu dengarlah juga guru baca. Kita pun semak, semak, semak. Tertidur. Dalam kelas tertidur. Macam tu. Yang tidur-tidur ni. So apa jadi? Ni letih sangatlah tu. Kan? Jadi apa jadi? Guru terus baca. Guru baca hadis. 10, 11, 12, 20 hadis. Habis kelas. Bila habis kelas, orang semua pakat bangun. Dia pun terjaga. Dia terjaga, dia nak bangun tak boleh sebab kaki kebah. Standard lah macam orang sembahyang Jumaat. Orang dengar khutbah, dia tidur. Lepas tu orang pakat bangun, dia tak boleh bangun. Kaki kebah. Dia pun tarik satu orang. Duduk. Kelas dah habis ke? Dah habis lah sebab tu kami bangun. Aku tertidur pula. Berapa hadis Syekh baca? 20. Dia tengok nota dia, dia baru dapat 10. Maksudnya, waktu Syekh membaca hadis yang ke-10 tu, nak masuk hadis sebelah, dia tidur. Jadi dia kata kat orang tu, kat kawan dia, hang tolong baca hadis tu kat aku. Alang-alang aku dah sampai ni, macam tak syok lah pula dapat 10, hang dapat 20. Hang baca yang 10 tu. Kawan dia baca kat dia hadis tu. Dia pun tulis. Nanti bila dia nak riwayat yang 10 baki tu, dia kena riwayat daripada siapa? Daripada kawan dia. Sebab dia dengar hadis tu daripada kawan dia. Betul tak? 10 yang awal tu boleh lah riwayat pada Syekh. Sebab memang dia dengar pada Syekh. Yang ni dia dengar pada kawan. Dia tak dengar pada Syekh. Masa dia riwayat, sepatutnya dia sebut nama kawan dia. Tapi masa dia nak riwayat pada anak murid dia, lama-lama dia jadi tua, dia jadi syekh. Dia pula akan buat kelas hadis. Dia tengok dalam buku nota dia, Allah kawan aku. Kawan dia ni muda lagi pada dia. Ataupun kawan dia ni dhaif. Mungkin. Maka apa dia buat? Dia sembunyikan nama kawan dia. Dia terus guna an. Dia guna perkataan an daripada, dia kata kat anak murid dia, hadis ni daripada guru dia. Sedangkan dia tak dengar daripada guru dia. Adakah dia bohong? Dia bohong tak? Dia tak bohong. Sebab memang hadis tu daripada guru. Dan dia tak kata dia dengar daripada guru. Dia cuma kata daripada guru. Dan memang hadis tu daripada guru dia. Tapi dia tak dengar langsung. Kalau dia kata untuk hadis yang dia tak dengar, dia kata, sami'tu syaikha, syaikhana, saya mendengar guru saya sebut. Ataupun dia kata, haddasana syaikhi telah berkata kepada aku guruku, dia bohong. Kalau dia buat macam tu, ulama hadis kesan, terus masuk dalam senarai pembohong. So dia tak nak jadi dapat gelaran pembohong. Sebab dapat gelaran pembohong, walaupun sekali, sepanjang hayat, riwayat terus tertolak, walaupun telah taubat. Ni ulama ahli sunnah. Dia pernah bohong dalam hadis. Satu pun cukup. Bukan satu hadis. Bohong pada sanad. Bubuh. Kata dia tak pernah dengar. Dia kata dia dengar. Sekali je dia bohong. Sepanjang hayat riwayat yang tertolak. Tertolak. Pasal apa tertolak? Ulama kata oleh kerana dia pernah bohong. Dia taubat dah. Tak, dakwaan taubat tu pun bohong. Boleh faham? Dia taubat dah Syekh. Taubat tu pun tanda bohong. Jangan percaya. Syekh, dia taubat dah Syekh. Bagilah rahmat. Tak. Taubat dia Allah Ta'ala akan terima. Tapi bab hadis kita tak tahu. Riwayatnya tertolak. Serta merta. Walaupun setelah dia taubat. Taubat dia terima. Tak ada masalah. Itu ulama hadis. So dia tak nak dapat label tu. Dapat label tu naya dia. Banyak hadisnya ni. Maka dia guna perkataan An, daripada dia buat sembunyikan nama kawan dia, dia guna perkataan An. Perkataan An dia tu taklah menunjukkan yang dia dengar secara langsung. Maka dalam isu ni, dia tak digelar sebagai kazab, pendusta. Dia digelar sebagai mudallis. Dia digelar sebagai mudallis, iaitu orang yang menyembunyikan nama perawi, nama guru. Jadi Imam Muslim kata, kalau kita jumpa perkataan An di tengah-tengah sanad, mereka hidup sezaman, ada kebarangkalian bertemu, tapi dia mudallis, dia jenis sembunyi guru, An dia tak bersambung. Tapi kalau dia ni hidup sezaman dengan gurunya, kemudian dia pun ada kebarangkalian untuk bertemu dengan gurunya, dan dia ni pun bukan mudallis, bukan jenis sembunyi nama guru, maka pada ketika itu, kata Imam Muslim, hadis tu dikira sambung. Cukup tiga syarat ni, mereka hidup sezaman, ada kebarangkalian bertemu, bukan mudallis, Imam Muslim kata sanad bersambung. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, agak-agak lah setelah saya cerita-cerita banyak, mana lebih ketat syaratnya, Bukhari ke Muslim? Bukhari. Maka sebab itu, kalau orang tanya kita, mengapa sahih Bukhari lebih sahih berbanding sahih Muslim? Agak-agak boleh jawab tak? Agak-agak kita dah boleh jawab lah. Kamu kata, sahih Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim. Sahih Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim. Pasti apa? Kita dah jelaskan di sini. Iaitu, yang pertama, Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam memilih perawi. Iaitu tadi, dia pilih darjat yang pertama saja untuk hadis usul. Sedangkan Muslim, syaratnya rendah sikit untuk hadis usul martabat pertama dan kedua. Bukhari untuk hadis sokongan, dia ambil martabat kedua sahaja. Sedangkan Muslim, dia ambil martabat yang ketiga. So, di situ nampak longgar sikit syarat Muslim. Tapi sebenarnya syarat Muslim, kalau nak dibandingkan dengan kitab yang lain, dengan Sunan Abi Daud, dengan Tirmizi, kita akan tengok nanti, sebenarnya syarat Muslim pun ketat juga. Tapi kalau kita nak compare dua ni, maka Bukhari lebih ketat. Begitu juga dengan syarat nak bersambungnya sanad, Bukhari lebih ketat daripada Muslim. Tapi itu pandangan konvensional lah, maksud pandangan yang masyhur dalam pengajian hadis. Sebenarnya tak betul. Sebenarnya syarat Bukhari dan Muslim dalam sahih ni sama aja. Itu sebenarnya Bukhari pun lebih kurang Muslim juga. Tak adalah perlu bukti. Habis itu yang kita bincang panjang-panjang, tak apa, ilmu. Paling tidak nanti kalau orang sembang, kita boleh cerita sikit lah. Kan, kalau Ustaz cerita dalam ilmu hadis, sekian-sekian-sekian, mazhab Bukhari macam ni, mazhab Muslim macam ni dalam itisal sanad, nanti masa sembang dengan Ustaz, masa makan, beritahu, Ustaz, tapi sebenarnya pandangan tu ada kritikan juga. Sebenarnya tak betul, pandangan tak begitu tepat lah. Sebenarnya Bukhari dan Muslim sama aja. So, Ustaz akan tengok kita. Oh, bijak. Dapatlah sikit. Kredit. Menunjukkan kita fahamlah sikit. Sebenarnya Bukhari dan Muslim mazhab dia sama. Iaitu berpegang dengan mazhab Muslim tu. Kenapa? Kerana di sana ada beberapa hadis, bukan satu dua, tapi banyak juga hadis yang menunjukkan Imam Bukhari tak berpegang dengan mazhab yang pertama yang saya cerita tadi. Kan mazhab Bukhari yang pertama tadi kononnya kena mesti ada bukti kan? Mesti ada bukti. Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Saya bagi satu contoh. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan menggunakan lafaz an daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uthman meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Biasa dengar hadis ni? Hadis ni adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari riwayatkan hadis ni daripada Abu Abdurrahman As-Sulami menggunakan lafaz an daripada Uthman. Tetapi setelah dicari bukti, Daruqutni kritik hadis ni. Dia kata Bukhari tak cukup syarat. Sebab sanad ni, dia guna an dan terputus. Sanad terputus. Ibn Hajar defend. Ibn Hajar defend. Imam Bukhari. Macam mana Ibn Hajar defend? Ibn Hajar kata, Abu Abdurrahman As-Sulami berada sebagai imam, sebagai orang, sebagai qari, sebagai qurra di zaman Osman selama 30 tahun. Kebarangkalian untuk mereka bertemu sangat besar. Ini mazhab Bukhari ke mazhab Muslim? Muslim. Ini sebenarnya mazhab Muslim. Maka nampaknya Bukhari pun berpegang dengan mazhab Muslim. Dia masalahnya sebab Bukhari tak bagi tahu kita. Jadi orang duk tafsir. Begitu juga ada hadis yang lain, Urwah meriwayatkan daripada Ummu Salamah satu hadis dalam Sahih Bukhari menggunakan lafaz an. Urwah riwayat daripada Ummu Salamah menggunakan lafaz an. Setelah dicari-cari tidak ada bukti yang mereka pernah bertemu. Walaupun sekali. Ibn Hajar juga defend. Ibn Hajar kata Ummu Salamah ni ummahatul mukminin, dia ummul mukminin. Urwah ni pula papat dengan Aisyah. Bukankah Urwah banyak riwayat daripada Aisyah? Dah dia riwayat daripada Aisyah. Takkan tak pernah jumpa Ummu Salamah? Mungkin sangat untuk jumpa. Ni mazhab Bukhari ke mazhab Muslim? Mazhab Muslim. So sebenarnya mazhab Bukhari dan mazhab Muslim ni sama. Tapi dari sudut pemilihan perawi yang saya bagi tahu yang awal tadi, yang ni memang betul. Guru saya, dua orang daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Fadil Syekh Amin Al-Qudah dan juga Syekh Sharaf Al-Qudah. Dia orang ni sepupu. Dua-dua dalam profesor dalam bidang hadis di University of Jordan. Dia orang buat kajian. Sebab yang mula-mula kata syarat Bukhari ni ambil perawi yang tahap pertama untuk usul, Muslim pertama dan kedua untuk usul, untuk sokongan Bukhari ambil nombor dua, untuk sokongan Muslim ambil nombor tiga. Yang mula-mula sebut siapa? Al-Hazimi yang mula-mula sebut. Siapa Al-Hazimi? Pengarang kitab Syurut A'immah Khamsah. Tapi dia bagi tahu gitu saja. Jadi datang dua orang ni, guru saya ni, hidup lagi pun, dia nak check betul ke tidak Hazimi ni punya dakwaan. Ke main dakwa-dakwa gitu je. Maka dia cari perawi-perawi dalam Bukhari Muslim ni, dia cari kan perawi-perawi yang glamour dalam Sahih Bukhari Muslim, dia ambil perawi glamour ni, anak murid dia, anak murid tu dibahagikan pada lima peringkat, dia tengok perawi yang Bukhari pilih. Semua riwayat yang Bukhari pilih untuk usul, semua had dalam Sahih Bukhari berada di tahap pertama. Ada artikelnya, disebarkan di internet, tajuknya, Qiyas Syartil Bukhari Fit Tabaqat. Mengukur syarat Bukhari dalam memilih peringkat anak-anak murid. Dan dia dapati 90% ke atas syarat ni dipenuhi. Maka betul syarat ni. Dia punya artikel tu tak panjang. Saya ingat dalam 15 muka surat dia suruh saya baca. Dia suruh anak-anak murid dia baca lah kan. Dia kata 15 muka surat. Dia kata ya, 15 muka surat tu dia punya natijah. Saya punya takhrij nak tengok anak-anak murid lain yang bawa riwayat yang sama, takhrij dia tinggi ni. Daripada bawah tu tinggi ni. Maksudnya kajian dia tu makan belasan tahun baru artikel tu dapat dikeluarkan untuk berkhidmat kepada ulama-ulama kita yang dulu. Baik. Tapi di sana ada sebab lain juga. Tuan-tuan, saya dah takut ni. Postor datang, suruh berhenti 12.30. Ni dah pukul 12. Kita tak habis syarat Bukhari Muslim ni. Baik. Kita skip yang tu. Tapi di sana, ada sebahagian ulama' magharibah yang mengatakan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ni kalau nak dibuat perbandingan, Sahih Muslim lebih sahih. Ada sebahagian ulama' magharibah. Magharibah ni siapa? Saya mula-mula masuk bidang hadis tu, saya tanya guru saya, magharibah ni siapa? Saya baca dalam Fathul Bari, ada magharibah. Siapa magharibah? Maka mereka mengatakan, guru saya kata, ulama hadis ni dia ada dua daerah. Zaman periwayatan ni, dia ada dua daerah. Satu magharibah, satu masyariqah. Magharibah ni belah-belah Andalus. Masyariqah ni belah-belah Arab. Kan dulu zaman periwayatan hadis ni kan kita ada dua tamadun. Satu tamadun Andalus yang berada di Eropah dan Maghribi dan belah-belah Afrika, utara Afrika. Yang tu dipanggil Magharibah, geng-geng barat. Yang Masyariqah ni geng-geng Mesir, belah-belah sini lah. Mesir saya tak mesti masuk belah mana. Tapi belah-belah semenanjung Arab, Iraq, Khurasan, ini semua dipanggil Masyariqah. Jadi geng-geng Masyariqah, orang-orang belah timur ni, ulama-ulama belah timur ni, mereka beranggapan Bukhari lebih sahih daripada Muslim. Sahih Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim. Manakala sebahagian daripada ulama Magharibah, mereka menganggap sahih Muslim lebih sahih daripada sahih Bukhari. Maka ada sebahagiannya, iaitu dikatakan sebahagian ulama Magharibah, iaitu Morocco dan Andalus, menyatakan sahih Muslim lebih utama daripada sahih Bukhari. Ibn Hajar cuba mencari alasan bagi pandangan ini. Alasan yang dikemukakan ialah pandangan ini tidak melihat kepada mana yang lebih sahih. Tetapi mereka melebihkan sahih Muslim berbanding sahih Bukhari melihat kepada aspek yang lain selain daripada aspek kesahihan. Iaitu yang pertama, sahih Muslim meletakkan hadis di satu tempat dan tidak mengulangnya di tempat lain dalam sahih Muslim. Itu kelebihan sahih Muslim. Kalau kita jumpa satu hadis dalam sahih Muslim, hadis yang sama Imam Muslim takkan ulang di tempat lain. Semua di situ. Ini satu kelebihan yang ada dalam sahih Muslim. Manakala sahih Bukhari tak? Sahih Bukhari, satu hadis, dia ulang kadang-kadang di lima tempat yang berbeza-beza. Di mana? Di mana hadis itu sesuai untuk diletakkan. Contoh, hadis innamal a'malu binniyat. Biasa dengar? Hadis tu pertama diletak di mana? Bab pertama, kitab Badil Wahyi, bab bagaimana wahyu bermula. Hadis yang sama diulang dekat kitab nikah. Hadis yang sama diulang dalam kitab hiyal, dalam kitab helah. Maka hadis sama berulang jauh. Pasal apa diulang banyak kali? Kerana hadis tu ada banyak makna. Ikut kesesuaian bab yang dia nak buat. Maka dia ulang-ulang di tempat yang berbeza-beza, melompat-lompat. Muslim tak? Sekali satu tempat tu je. Tak ada akan jumpa hadis yang sama di bab yang lain. Di situ saja. Okey, tu Muslim. Imam Bukhari menulis sahihnya sewaktu beliau bermusafir. Sebaliknya Imam Muslim menulisnya ketika tidak bermusafir dan rujukannya masih ada dalam simpanan dia. Ini keistimewaan sahih Muslim. Sahih Muslim, keistimewaannya adalah dia tidak memotong-motong hadis. Sebab dia tulis di tempat dia. Rujukan dia ada pada dia. Bukhari tulis dalam waktu musafir, dalam perjalanan. Sebab tu kadang-kadang Bukhari memotong hadis, meringkaskan hadis. Imam Muslim tak, dia tak ringkaskan. Dia riwayat dengan penuh. Okey? Maka sebab itu, ni yang menunjukkan sahih Bukhari lebih sahih. Ada pun pendapat ulama Magharibah, dia daripada aspek yang lain. Okey? Maka sahih Bukhari lebih sahih daripada sahih Muslim. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu kritikan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Saya sebut tadi, majoriti hadis dalam sahih Bukhari Muslim ini disepakati, ijma'. Tetapi di sana ada beberapa hadis yang dikritik oleh ulama' silam. Siapa dia? Daraqutni. Siapa dia? Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Siapa dia? Abu Ali Al-Jiyani. So mereka-mereka ini mengkritik sahih Bukhari dan Muslim, bukan semua, sebahagian. Dan kebanyakan kritikan mereka itu pada sanad hadis. Dan bukan semua kritikan mereka itu untuk kata sahih Bukhari itu lemah ataupun hadis itu daif. Kebanyakan kritikan mereka nak bagi tahu hadis itu sahih tapi tak capai taraf piawaian. Maksudnya, bukankah hang kata hang nak ambil taraf pertama dan taraf kedua? Tapi aku tengok untuk sokongan ada taraf ketiga. Ada taraf ketiga juga dia ambil. Kata syak nak bagi sanad bersambung. Tapi ada juga yang apa ni, sanad bersambung dengan bukti. Tapi ada juga yang tidak berbukti. Bawa masuk juga. Maka ini kritikan-kritikan ulama' dulu. Dan telah dijawab oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab dia Hadiyus Sari, Muqaddimah kepada Fathul Bari, dan dijawab oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Cumanya, saya wallahu ta'ala alam, waktu saya buat PhD, kami ada coursework sebelum menulis tesis. Ada orang kata, apa ni buat PhD tak ada tesis. Ada tesis. Cuma sebelum ambil tesis tu, kena ambil coursework dulu. Ni US punya sistem. Malaysia dia ikut UK punya sistem. Tulis terus. Kami kena ambil subjek dulu. Habis subjek, periksa dah lulus semua subjek, baru kena ambil comprehensive examination. Tanya balik semua benda yang kita dah belajar. Lulus yang tu dengan markah 70 dan ke atas, baru boleh tulis, baru boleh bentang proposal. Lepas bentang proposal, baru tulis thesis. So, masa dalam kursus, ada satu subjek ditulis yang kami kena ambil, al-ahadis al-muntaqadah fi sahihain. Hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa yang kami bincang, saya masa mula-mula sampai University of Jordan, saya tengok tajuk hadis ni macam best. Hadis-hadis yang dikritik oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Saya dok bayang, oh, dia kena ambil cepat ni subjek ni. Sebab subjek ni menarik. Kita dok bayang macam bincang pasal kritikan terhadap Bukhari Muslim, kritikan liberal, kritikan modernis, kritikan orientalis. Kita dok bayang yang tu lah. Rupanya, 10 minggu yang pertama, kami belajar kritikan Dharqutni terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Dharqutni ada satu kitab dipanggil At-Tatabbu', khas untuk kritik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kritikan-kritikan Dharqutni, kritikan Abu Ali Al-Jiyani, kritikan Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, semuanya dikumpulkan oleh Ibn Hajar dalam Hadiyus Sari, Muqaddimah kepada Fathul Bari. Okay? Jadi kritikan-kritikan tu, kalau kita tengok Imam Dharqutni punya kritikan, memang kritikan ni betul-betul pada sanad. Jarang sangat berlaku pada matan. Matan ni teks, sanad pada sanad. Dan kebanyakannya telah dijawab dengan baik oleh Ibn Hajar. Tapi kalau kritikan pada Sahih Muslim, jawapan yang diberikan oleh Imam Nawawi, kan Imam Nawawi kan buat apa ni, syarah Sahih Muslim kan? Jadi kritikan Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim, pada penilaian saya, kalau nak dibandingkan dengan cara Ibn Hajar defend Bukhari, Ibn Hajar defend Bukhari lebih hebat dan lebih detail daripada cara Imam Muslim defend Imam Nawawi defend Imam Muslim. Maka sebab itu kalau ada ni pelajar-pelajar master PhD ni, kalau nak kaji balik hadis-hadis yang dikritik oleh Imam Muslim, nak bandingkan jawapan Nawawi dan Ibn Hajar, bolehlah buat thesis. Tengok macam mana jawapan Ibn Hajar dan macam mana jawapan Nawawi. Saya masa dalam kelas tu, kita tujuan kita nak defend Bukhari dan Muslim lah. Bila Dharqutni kritik, kita mesti nak defend. 7 minggu pertama, baca yang Dharqutni kritik Bukhari. Masa tu taklah susah sangat sebab Ibn Hajar punya kritikan tu memang kemah. Tapi bila Imam Nawawi defend, kita susah sikit sebab kita kena cari bukti lain. Kerana defend Imam Nawawi tu agak ringkas sikit. Agak ringkas sikit. Sampaikan ada satu hadis tu, sampai guru kami sebut. Dia kata, kalau dah tak boleh nak defend, tak payah defend lah. Kena terimalah Dharqutni betul lah, insyaAllah. Tapi bukanlah maksud bila Dharqutni betul, hadis tu terus jadi taif. Dah. Dharqutni betul, yang Muslim tak capai syarat, tapi hadis tu tetap sahih. Dan mungkin hasan. Cuma downgrade sikit saja. Yang tu, eh? Baik. Jadi ini di antara rumusan hadis-hadis yang dikritik oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Kritikan ulama silam kebanyakannya disebabkan oleh mereka menganggap beberapa hadis Bukhari dan Muslim tidak mencapai piawaian. Kritikan mereka berasaskan ilmu ilal hadis, bukannya hawa nafsu, semata seperti mana ulama moden kritik. Sebahagian ulama moden, bukan ulama pun, penulis-penulis moden mengkritik hadis Bukhari dan Muslim semata-mata kerana hawa nafsu. Saya bagi satu contoh. Ada hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kata, pada hadis itu, perempuan ini memandang kita dengan gambaran syaitan, membelakangkan kita pun dengan gambaran syaitan. Hadis ini ada sahih dalam Bukhari, Muslim. Agak-agak, apa maksudnya? Dia kata tengok, Nabi tak mungkin akan sebut perkataan ni. Mana mungkin perempuan memandang kita dengan gambaran syaitan, membelakangkan kita pun dengan gambaran, depan belakang syaitan. Apa ingat lelaki bagus sangat? Ini golongan feminis akan marah. Dia kata ini boleh menimbulkan marah. Kan? Mereka punya kritikan ini adalah kritikan yang berdasarkan kepada hawa nafsu. Bukan pemahaman yang betul. Hadis ni ada jawapan dia. Apa jawapan dia? Cari sendiri. Sebab nanti tak habis kita punya ni. Ini maksudnya adalah jawapan yang ulama hadis letak. Baik. Kritikan ulama silam ada kalanya tertumpu kepada beberapa lafaz dalam hadis yang kurang tepat, tetapi tidak untuk menolak keseluruhan hadis tersebut. Ia berbeza dengan kritikan moden yang ingin menolak keseluruhan hadis dengan hawa nafsu. Memang ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dikritik oleh ulama, tapi bukan untuk tolak keseluruhan hadis, cuma untuk memperbetulkan sebahagian lafaz yang tersilap. Umpamanya hadis dalam Sahih Muslim yang mana Abu Sufyan, hadis daripada Ibnu Abbas meriwayatkan, dia kata Abu Sufyan ni masa lepas dia masuk Islam, orang tak apa nak layan dia sangat. Abu Sufyan kan lawan Nabi sebanyak ayat. Akhir-akhir dia masuk Islam. Bila masuk Islam? Masa sebelum masuk Islam, dia orang politik dekat Mekah. Orang hebat, ada pengaruh. Orang semua duk mengampu dia lah. So bila dia masuk Islam tu, orang tak apa nak layan sangat. Dia angin-angin orang besar, angin VIP. Turun kampung, tak ada gompang. So hatilah. Jadi dia beritahu kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, salasun a'tinihun. Ya Rasulullah, tiga benda tolong bagi kat aku. Nabi kata, na'am. Apa dia? Nak bagi apa? Dia kata, yang pertama, aku ada anak perempuan yang paling cantik dalam perempuan Arab ni anak aku. Inni indi ahsanul Arab wa ajmaluha. Ummu Habibah uzawijukaha. Aku ada anak nama Ummu Habibah, aku bagi kau kahwin dengan dia. Nabi kata, na'am, boleh. Nombor dua, Muawiyah, kau jadikan sebagai penulis wahyu kau. Okey, nombor tiga, tolong lantik aku jadi ketua mana-mana gerila yang kau nak serang. Supaya orang tengok aku baliklah. Paling tidak, pertama aku jadi pak mentua kau. Ada kredit sikitlah orang tengok ni, pak mentua Nabi kena layan elok. Yang kedua, anak aku Muawiyah. Jangan main-main. Ni anak dia penulis wahyu. Orang tengok lagi lah. Yang ketiga, aku pun pernah turun perang. Walaupun dulu aku jahat. So dia nak balik reputasi dia. Hadis ni adalah Sahih Muslim dan dikritik. Bukan semua, tapi sebahagian lafaz yang dikritik. Iaitu bila dia kata dekat Nabi yang dia ada anak perempuan paling cantik Ummu Habibah. Kritikan ulama' bukan kerana paling cantik tu. Bukan kerana Ummu Habibah ni buruk dah. Ummu Habibah ni memang cantik lah. Tapi masalahnya, Abu Sufyan masuk Islam bila? Tahun ke-8 Hijrah. Waktu pembukaan kota Mekah. Nabi kahwin dengan Ummu Habibah waktu Ummu Habibah dekat Habsyah. Sebelum Hijrah lagi. Ni sepakat ulama sirah. Yang peliknya, bila dia tawarkan dekat Nabi, aku nak kahwin dengan kau dengan anak perempuan aku, Ummu Habibah yang paling cantik sekali di kalangan Arab, Nabi boleh kata iya pula. Patut Nabi kena kata, hey, tu bini akulah. Sepatutnya. Tapi Nabi boleh kata okey pula. Maka sebahagian ulama, siapa dia? Antaranya Ibn Hazmin mengkritik. Antaranya, apa ni, Ibn Qayyim mengkritik. Dia kata tak betul ni. Ijma' ulama mengatakan Ummu Habibah kahwin dengan Nabi waktu di Habsyah. Najasyi yang bayar mahar dia. Sepatutnya Nabi kata, memang bini aku, nak kahwin apa lagi? Tapi Nabi boleh kata ya. Maka, ulama-ulama hadis, pada ketika itu, mereka mencari, Apakah sebenarnya hadis yang betul? Apa lafaz yang betul untuk hadis ni? Ada yang kata sebenarnya ni silap nama. Perawi silap nama. Sepatutnya bukan nama Ummu Habibah, patut namanya Izzah. Ni adik-beradik dengan Ummu Habibah. Nama Izzah. Ada yang kata tak boleh nak kata macam tu. Mana boleh kahwin dua adik-beradik sekali? Dan Nabi diamlah tu. Nabi kata okey pula. Patutnya bila nak kahwin dua sekali, Nabi kena katalah tak boleh kumpulkan dua adik-beradik. Kena cerai seorang dulu. Tapi Nabi kata okey. So tak kena jugalah. Ada yang kata, sebenarnya memang Nabi dah kahwin. Tapi Nabi yakan aja nak bagi jiwa dia tenang kahwin lagi sekali lah. Masa kahwin dulu aku tak Islam lagi. Buat lagi sekali. Ada yang kata begitu. Ada yang kritik terus. Ada yang kata tak, perkataan ni salah. Tapi yang pentingnya itulah. Maksudnya adalah hadis yang dikritik. Cumanya bukan nak tolak keseluruhan hadis. Cuma ada beberapa perkataan. Itu pun masih ulama-ulama defend lagi. Baik. Dalam Sahih Bukhari, saya sebut tadi dalam Sahih Muslim, dia tak ada tajuk bab. Ada yang kata Imam Muslim tak sempat nak bubuh bab, tak sempat nak bubuh tajuk bab, dia mati. Dia mati sebelum dia sempat letak tajuk bab. Maka Imam Nawawi letak. Tapi sebenarnya tajuk bab tu memang dah ada di kepala dia. Sebab apa? Sebab tengok susunan, memang tak ada bab kan? Tapi susunan tu menunjukkan memang dia susun tu, nama bab dah ada dalam kepala dia. Itu Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari ni unik. Kenapa? Sebab dia bubuh tajuk bab. Tajuk bab tu menunjukkan fiqah Bukhari. Maka sebab itu kita jangan dengar fiqah Imam Muslim. Sebab itu jarang kita dengar fiqah Imam Muslim. Sebab tak ada tajuk bab. Imam Nawawi yang letak. Dan tajuk bab yang Imam Nawawi letak tu cenderung kepada mazhab Syafi'i lah. Sebab Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Ada lagi tajuk bab bukan Imam Nawawi seorang. Maliki pun ada letak. Maziri pun ada letak. Tapi yang lebih glamour Imam Nawawi. Lebih kemah lah. Tajuk bab. Imam Bukhari dia letak tajuk bab dalam Sahih Bukhari. Dan tajuk bab ini menunjukkan fiqah Bukhari. Maka sebab itu, kalau orang nak tahu pandangan Imam Bukhari dalam masalah tu, pertama dia kena tengok tajuk bab. Di dalam tajuk bab itulah pilihan Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari ada pandangan-pandangan yang berbeza-beza. Ada yang kata, siapa ni geng-geng tak pakai mazhab? Imam Bukhari pun mazhab Syafi'i tau. Kan? Semalam saya tanya student saya, kan? Semalam ada kelas. Saya tanya soalan biasa. Nafkah perubatan isteri. Kalau isteri tu tak ada duit. Nafkah perubatan isteri, suami wajib tanggung. Saya tanya kat dia orang, kan? Sebelum tu saya tanya, lu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Semua dengan yakin dan confident. Tanpa ragu-ragu. Dengan bangga, mengatakan mazhab Syafi'i. So saya tanya tu, suami jutawan, isteri suri rumah, duit tak ada. Nak tanggung perubatan isteri, RM100,000. Suami wajib bayar tak? Semua kata dalam kelas tu wajib. So dia kata, ini bukan mazhab Syafi'i. Dia keluar pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata, tak wajib. Melainkan hanya tiga. Pakaian, rumah, makan. Perubatan tak masuk. Sebab zaman Imam Syafi'i lah. Ubat tak mahal. Kalau zaman ni mungkin Imam Syafi'i tukarlah pendapat dia. Mungkin lah. Tapi oleh kerana itulah pandangan dalam mazhab. So, kena beritahu lah. Mazhab Syafi'i kita tak wajib. Bahkan majoriti ulama kita tak wajib. Kan? Jadi, mereka baru sedar. Oh, rupanya kita tak ikut mazhab. Duk cela orang tak ikut mazhab. Aku pun sama juga. Cela diri sendiri patutnya. Jadi, oleh kerana Bukhari ni tokoh besar. Bukhari ni tokoh besar. Oleh kerana dia ni tokoh besar, maka oleh kerana tu, ramailah di kalangan orang-orang yang datang kemudian ni nak tarik dia. Sebab dia orang besar. Betul tak? Kalau kita jenis tak ada apa, orang pun tak pandang. Tapi kalau kita jenis ada pengikut, ada something, kan? Jadi orang tarik. Orang nak tarik kita jadi puak dia. Betul, ada yang kata, saya kenal sangat dia tu, belajar sekali. Saya ni bukan orang lain tu. Dulu kami main longkang sekali. Bila dah glamour. Masa sebelum glamour tak mengaku pun. Ini biasa. Imam Bukhari pun sama. Dia tokoh besar, kitab dia diiktiraf, Maka ulama-ulama yang datang kemudian merasakan Bukhari sebahagian daripada mereka. Maka ulama Hanafi kata Bukhari bermazhab Hanafi. Orang mazhab Syafi'i rasa Bukhari bermazhab Syafi'i. Yang Hanbali pun kata Bukhari mazhab Hanbali. Tiga-tiga ni disebut dalam kitab sebahagian pengikut-pengikut mazhab. Bukan salah, tapi mereka merasakan satu kebanggaan bila Bukhari dapat dinisbahkan kepada mazhab mereka. Ini biasa. Nak tarik lah, kan? Kalau Bukhari dapat mazhab, dapat betul-betul Bukhari tu Hanafi, wah, pengkagum Bukhari akan menjadi Hanafi, ya? Macam itulah lebih kurang. Jadi, yang Hanafi kata dia Hanafi. Yang Syafi'i kata dia Syafi'i. Yang Hanbali kata dia Hanbali. Tapi sebenarnya, Bukhari ada mazhab dia sendiri. Itu fiqh dia sendiri. Dia adalah mujtahid. Dia berijtihad berdasarkan dengan apa yang dia nampak daripada hadis. Macam mana ulama tahu? Melalui tajuk-tajuk bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Cuma jenis tajuk ni ada macam-macam lah. Ada tajuk yang zahirah. Tarajim zahirah. Tarajim zahirah maksudnya tajuk bab yang jelas. Kemudian kita ada tajuk bab yang khafiyah. Khafiyah ni yang tersembunyi. Kadang-kadang Imam Bukhari dia masukkan hadis, lepas tu dia letak tajuk bab, tak ada kaitan pun. Zahirnya tak ada kaitan. Contohnya hadis bab niat, innamal a'malu binniyat, letak dekat tajuk permulaan wahyu. Apa kaitan? Tak nampak. Jadi ulama duk cari apa kaitan. Sebenarnya ada kaitan, tetapi terlalu mendalam, maksud terlalu halus. Hanya orang yang perhati betul-betul baru nampak. Kitab hadis cerita bab niat, bab nama bab, bab bagaimana wahyu bermula. Hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dengan niat. Ada kaitan dengan permulaan wahyu? Yang kita tahu permulaan wahyu ni dekat Gua Hira. Ada kaitan? Tengok kuliah saya kat YouTube, Syarah Sahih Bukhari, siri pertama. Ada jawapan dekat situ. Nak cerita kat sini panjang lah. Kemudian ada satu lagi jenis tajuk bab yang dia hanya letak mursalah. Maksud bab je. Tapi tak ada nama. Bab letak hadis. Bab letak hadis, tak ada nama. Kebiasaan bab-bab macam ni, hadis yang dalam bab tu ada kaitan dengan bab sebelumnya, tetapi kaitannya tak kuat. Maka Imam Bukhari asingkan dengan meletak bab yang tidak bernama. Ada kaitan, tapi tidak begitu jelas. Jadi inilah jenis-jenis bab yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian kita pergi kepada hadis mu'allak yang saya janji tadi nak bincang. 12:30 lah. Saya ingat seminar ni bukan seminar Manahimul Hadisin. Seminar Sahih Bukhari Muslim kan? Tapi tak apa, insyaAllah kita akan cuba sedikit-sedikit. Saya akan cuba cover lah dalam masa yang, dalam sesi akan datang. InsyaAllah kita berhenti dulu sebab tuan-tuan pun saya tengok dah penat. Saya pun penat juga. Jadi kita pergi makan dulu. Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Rozaimi bin Ramli atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, majlis kita akan berehat sekali lagi selama 1 jam untuk makan tengah hari dan solat zuhur. Oleh itu dipersilakan div-div kehormat untuk ke tempat jamuan makan. Di sini terdapat makluman untuk hadirin. Kepada semua peserta, anda dipersilakan untuk menjamu selera yang disediakan di Dewan ULDP, iaitu di bahagian atas daripada Dewan ini, jalan lurus. Di sebelah kiri ada gelanggang tenis, sebelah kanan ada gymnasium, dan Dewan ULDP itu di depan sedikit pada gelanggang tenis sebelah kiri. Dijemput semua sekali untuk ke sana. Rehat kita akan berlangsung selama 1 jam setengah, maafkan saya, dan insyaAllah majlis akan disambung semula pada jam 2 petang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, terima kasih diucapkan kerana terus setia bersama-sama dengan kami dalam Daurah Manahij Al-Muhaddithin Peringkat Kebangsaan tahun 2017. Seterusnya, majlis kita disambung lagi dengan menjemput yang berbahagia Dr. Rozaimi bin Ramli, penceramah jemputan Daurah Manahij Al-Muhaddithin Peringkat Kebangsaan 2017 bagi menyampaikan kuliah beliau yang seterusnya. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.